Manusia yang tak punya malu, yang cara pikirnya cuma pakai anu. Pidato isinya cuap-cuap melulu, tapi akibatnya orang pada diadu. Hey, biu malu, lo orang apa penalu? Hey, biu malu, lo orang jangan berlagu. Dikit-dikit urusannya selalu pakai tinju, tapi kalau dituduh pasti gak mau ngaku. Hey, biu malu, lo orang apa penalu? Hey, biu malu, lo orang jangan berlaku. Love.